bagaikan pelangi selepas hujan reda. Indah berseri mewarnai alam, berburung berterbangan, riang berkicauan, tiada lagi mendung semalam. Damainya di hati bila terpandang wajahmu, manis senyuman menghulurkan salam, lembut tutur bicara, tersusun bahasa, terhapus sudah terpandang wajahmu, manis senyuman menghulurkan salam, lembut tutur bicara, tersusun